السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dan sampai pada ucapan Rasulullah SAW dalam hadis, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan. Lama rattaba dukhul al jannah ala wajibatil islam, kata Ibnu Rajab menerangkan kalimat ini, bahwa ketika sudah disebutkan masuk surga itu adalah dengan mengamalkan kewajiban-kewajiban Islam, dan lahu ba'da dzalik ala abwabil khair, maka Nabi menunjukkan pintu-pintu kebaikan secara umum. Masih ingat hadisnya bahwa seorang meminta kepada Nabi SAW, ajari aku sebuah amalan yang menyebabkan aku masuk surga dan selamat dari neraka. Maka tentunya yang disebutkan oleh Nabi adalah kewajiban-kewajiban Islam. Karena selama masih ada keislaman, insyaAllah bi'idnillahi, dia akan masuk jannah. Asal tidak diselisihi dengan kesyirikan yang besar. Tetapi Nabi SAW dengan akhlaknya yang luhur, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di akhlak, di atas akhlak yang luhur. Maka Nabi diminta satu perkara, beliau jawab dua, tiga, empat. Mengapa? Karena beliau melihat sallallahu alaihi wasallam apa yang lebih diperlukan baginya. Dia meminta satu perkara, tapi Nabi mengajarkan bukan satu perkara. Pertama, jawaban pertanyaannya bahwa dengan keislaman engkau masuk surga. Tetapi kemudian diajarkan, dan ingat, di dalam Islam itu masih banyak pintu-pintu kebaikan. Sampai kemudian mau tahu malaku dzalika kulli, kunci dari semua itu. Ini barakallahu fikum adalah luhurnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani minan nawafil. Hadis ini menyatakan, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Pintu kebaikan yang sunnah. Karena tadi yang wajib-wajib sudah disebut dalam keislaman. Fa inna afdhala awliyaillahi humul muqarrabun. Karena sebaik-baik wali Allah adalah orang yang didekatkan atau orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan alladzina yataqarrabun ilaihi bin nawafil ba'da ada'il faraid. Sedangkan yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang mustahabbat, ba'da ada'il faraid. Setelah yang wajib-wajib. Seperti dalam hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang seorang hamba tidak beramal dengan amalan yang paling dicintai kecuali yang aku wajibkan atasnya, kata Allah SWT. Yani hadis kursi. Kemudian hambaku menambahnya dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku cinta kepadanya. Ila akhir hadis disebutkan dengan yang sunnah-sunnah, Allah semakin cinta kepadanya dan dia semakin dekat kepada Allah SWT. Sampai di akhir hadisnya, maka aku yang akan jadi tangannya yang dia memukul dengannya, akan jadi kakinya yang dia berjalan dengannya, akan menjadi matanya yang dia memandang dengannya, akan menjadi telinganya yang dia mendengar dengannya. Artinya diberi taufik dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ini aulia Allah. Awal hadisnya, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti wali-waliku, aku umumkan perang kepadanya. Ini pembelaan Allah terhadap wali-walinya. Ternyata siapa wali-walinya? Yang setelah mengerjakan kewajiban-kewajiban, mengerjakan pula yang sunnah-sunnahnya. Hatta uhibbahu, kata Allah, sehingga aku cinta kepadanya. Maka itulah waliullah. Di sini disebutkan aulia Allah, bahkan afdalu aulia illah, sebaik-baik wali Allah adalah yang yataqarrabun ilallah bin nawafil, yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Kemudian disebutkan yang pertama dari yang sunnah-sunnah, pintu-pintu kebaikan, as-sawm, puasa. Walaupun di sini tidak disebut puasa sunnah, tapi dipaham. Karena tadi sudah sebutkan rukun Islam, yang di sana ada puasa, dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan, rukun Islam. Ketika dikatakan, maukah aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan, maka maknanya pintu-pintu kebaikan selain yang tadi. Berarti selain puasa Ramadan, puasa sunnah. Selain salat lima waktu, salat sunnah. Kalau al-sawmu junnah, puasa itu akan menjadi tameng. Hadal kalam thabitun anin Nabi SAW min wujuhin kithirah. Kalimat puasa itu junnah, ini diriwayatkan dengan thabit, bukan hanya dalam hadis ini. Min wujuhin kithirah, dari banyak sisi, dari banyak hadis. Kharajahu fi sahihain, yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi SAW, kharajahu al-Imam Ahmad, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad, ada tambahan sedikit padanya, bi ziyadatin, wa hiya as-siyamu junnatun wa husnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang kokoh dari api neraka. Wa kharraja min hadits Utsman ibni Abi al-'As, dikeluarkan pula dari hadis Utsman ibni Abi al-'As radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi mengatakan, as-sawmu junnatun minan nar. Puasa itu tameng, perlindungan dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal qital, seperti tameng kalian ketika perang. Ketika perang, seseorang di tangan kanannya memegang pedang, di tangan kirinya memegang tameng. Sehingga ketika musuh menyerang, dia akan tangkis dengan tamengnya. Maka kata Nabi, puasa itu tameng seperti tamengnya orang yang berperang. Wa min hadis Jabir anin Nabi SAW, juga hadis Jabir. Dan sahabatnya pun berbeda-beda. Kalau sahabatnya berbeda-beda, berarti ini syawahid, pendukung-pendukung. Qal, dari hadis Jabir dikatakan bahwa Nabi menyatakan, qala Rabbuna Azza wa Jal, bahwa Rabb kami berkata, as-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang seseorang berlindung dengan tameng tersebut dari api neraka. Yastajinnu, yakni bertameng dengannya seorang hamba, minan nar. Rawahu Ahmad dengan sanad yang hasan, sebagaimana dikatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad wa Nasai dari hadis Abi Ubaidah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Beliau berkata, "As-siyamu junnatun ma lam yukhriqha." Puasa itu sesungguhnya junnah selama dia tidak membakarnya. Wa qawluhu ma lam yukhriqha, apa itu maknanya? Selama tidak membakarnya. Yani bil kalamis sayyi wa nahwihi. Yaitu dengan ucapan-ucapan yang jelek dan sejenisnya. Berarti amalan saleh bisa terbakar, bisa hangus karena ucapan-ucapan yang jelek. Oleh karena itulah di akhir hadis ini Rasulullah menyatakan, maukah aku tunjukkan bimalaki dzalika kulli, maukah aku tunjukkan sesuatu yang memegang semua tadi agar tidak hangus, agar tidak lepas, agar tidak hilang. Pegang atau jaga lidahmu. Kuffa alaika hadza, jaga lidahmu. Ikhwani fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena amalan-amalan saleh bisa gugur karena ucapan-ucapan. Bahkan sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu tentang ucapan yang keras di depan Nabi SAW. Artinya bukan ucapan jelek, ucapannya baik. Tetapi ketika mereka di depan Nabi, ada rombongan datang, engkau jadi juru bicaranya. Satu saja yang bicara. Kata yang lain, jangan, kamu saja. Terjadi perdebatan antara dua sahabat di depan Nabi, suaranya keras. Tiba-tiba turun ayat Allah Subhanahu wa taala. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Jangan keraskan suara kalian di atas suara Nabi. Apa ancamannya? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya ucapan keras tadi bisa menggugurkan, apalagi ucapan jelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala wa kharraja Ahmad wa Nasa'i min hadith Abi Ubaidah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun ma lam yukhriqha." Ditanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Atau apa ma lam yukhriqha? Atau bukan dalam hadith, dalam syarah dari Ibn Rajab. Qala ya'ni al-kalamu sayyi' wa nahwihi, ucapan jelek dan sejenisnya. Itu yang akan membakar amalan saleh. Walihada fi hadith Abu Hurairah al-Mukharraj fi Sahihain. Oleh karena itu dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan as-siyamu junnah, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfud. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, siapa yang berpuasa setelah kalimat puasa itu junnah, maka siapa yang berpuasa salah seorang kalian, fala yarfud, jangan mengucapkan kalimat rafa, kalimat jelek. Wala yajhal, jangan jahil menyakiti orang. Fa inni mru'un, fa inna mru'un sabbahu falyaqul inni mru'un sha'im. Kalau ada seseorang yang mencercanya, mengucapkan celaan-celaan, maka katakan inni mru'un sha'im, aku sedang berpuasa. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salaf, al-ghibatu tuhriqu as-siyam wal istighfaru yuraqqi'uhu aw yurqa'uhu yarqa'uhu. Kata sebagian salaf, ghibah itu merobek puasa, sedangkan istighfar menambalnya. Robek tambal, robek tambal. Nah, seperti yang lebih tepat, merobek. Kalau membakar adalah dengan hak yahik. Nah, olaf. Tadi pakai kau juga kan? Oh, iya. Yahrik, iya. Kalau yahrik membakar, kalau yahrik merobek. Qala wal istighfar yarka'uhu, sedangkan istighfar menambalnya. Faman istata'a minkum an la ya'ti bi shaumin mukharraqin falyaf'al. Maka siapa yang bisa, man istata'a an la ya'ti bi shaum, siapa yang bisa untuk tidak datang dengan puasa dalam keadaan robek, maka lakukanlah. Hendaklah menjaga puasanya, menjaga amal salehnya. Qala Ibnul Munkadir rahimahullah, as-sa'imu idza dzaba khariqa wa idza istaghfar ruqi'a. Kata Ibnu Munkadir, as-sa'im, orang yang puasa, kalau dia berbuat ghibah, menceritakan kejelekan seseorang, walaupun benar-benar ada kejelekan itu, itu sudah tidak boleh diceritakan kejelekan itu kepada orang lain, apalagi tidak ada. Itu namanya buhtan. Ghibah saja sudah dikatakan khariqa, apalagi buhtan. Kalau wa idza istaghfara, kalau dia minta ampun, ruqi'a, ditambal kembali yang robek. Wa kharaja at-Tabrani bi itnadin fihi nazar. Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang masih punya kritikan padanya. Fihi nazar maknanya punya kritikan, walaupun makna letterlocknya yang padanya ada pandangan, ada permasalahan. Ada bi Hurairah marfu'an. Qala as-siyamu junnatun ma lam yukhriqha. Bahwasanya puasa itu menjadi tameng selama tidak robek. Qila bima yakhriquhu? Dengan apa robeknya ya Rasulullah? Qala bi kadhibin aw ghibatin. Dengan kedustaan atau dengan ghibah. Wal ma'na sahih, terkandung dalam sekian banyak hadis. Inilah sebabnya kenapa para ulama kadang-kadang membawa hadis yang fihi nadhar, hadis yang masih ada permasalahan padanya, asal tidak maudhu, palsu atau makdzub, yang ada rawi yang kadzab dan sebagainya. Kalau hanya orang yang hafalannya kurang, dia tidak berdusta dan kata-katanya bisa jadi benar, sehingga ketika maknanya benar, mereka akan bawakan sebagai syawahid, sebagai pendukung apa yang sudah sahih. Qala wal junnatu, yang namanya junnah, hiya ma yastajinnu biha al-'abd. Yang namanya junnah adalah apa yang biasa dipakai untuk perlindungan seseorang hamba ketika berperang. Kalmijan, seperti tameng. Alladhi yaqihi 'inda al-qital, yang dia berlindung padanya ketika berperang, min ad-darbi, dari pukulan musuh. Fakadzalika as-siyam, yaqi sahibahu min al-ma'asi fid dunya. Demikian pula puasa akan menjadi perlindungan bagi pelakunya dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia dan dari adab di akhirat. Artinya tidak bertentangan di sini barakallahu fikum, yang menafsirkan bahwa tameng itu tameng perlindungan dari api neraka dan tameng itu tameng perlindungan dari dosa-dosa. Dua-duanya benar dan tidak bertentangan. Walaupun dalam hadis banyak disebutkan dari api neraka, tetapi disebutkan pula bahwa junnah adalah perlindungan dari kemaksiatan-kemaksiatan di dunia. Mengapa? Karena dia merasa dalam keadaan sedang puasa, sedang ibadah. Biasanya orang yang merasa sedang beribadah jauh dari kemaksiatan. Masa pantas saya sedang berpuasa berbuat maksiat? Ini barakallahu fikum, junnah juga maknanya. Ada makna yang ketiga, walaupun mirip dengan makna yang kedua, yaitu junnah inal hawa, dari syahwat. Orang yang tadinya syahwatnya tinggi dengan puasa akan turun syahwat, seakan-akan dia punya tameng dari dorongan-dorongan syahwatnya. Sehingga seorang yang belum mampu menikah, Nabi suruh berpuasa. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alayhi bis-shaum, atasnya untuk puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu baginya sebagai benteng, sebagai perlindungan. Barakallahu fiik. Kenapa saya katakan mirip dengan yang kedua? Karena sama saja, perlindungan dari kemaksiatan, cuma ini kemaksiatan berkait dengan syahwat. Kama qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sedangkan maknanya takwa adalah mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Berarti puasa akan membantu seseorang untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan kata lain, puasa menjadi tameng perlindungan dari dosa-dosa, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi, kalau dia punya tameng perlindungan dari kemaksiatan, kana lahu fil akhirati junnatun minan nar, maka dia pun akan memiliki tameng nanti di akhirat dari api neraka. Wa illam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, kalau di dunia dia tidak punya tameng dari kemaksiatan, tidak punya perlindungan dari kemaksiatan, lam yakun lahu junnatun fil akhirah minan nar, tentunya di akhirat dia tidak memiliki perlindungan dari api neraka. Berkali kalau di dunia terlindungi dari dosa, di akhirat terlindungi dari api neraka. وخرج ابن مردوي dan biasanya ahli hadis membacanya mardui ya, karena mereka menghindari kalimat wai, semua yang berakhir dengan wai didomahkan awalnya, dipatahkan yang setelahnya, seperti si bawe, si buya, nah mertawai, nafuya, nah demikian pula ketika membaca mardui mereka baca mardui ya. Dari hadis Ali marfu'an, qala ba'athallahu Yahya ibn Zakariya ila bani Israel bi khamsi kalimat. Allah mengutus Yahya ibn Zakariya kepada bani Israel dengan 5 kalimat. Fadzakara al-haditha bi tulihi, maka disebutkan hadisnya secara panjang. Wa fihi, di dalamnya ada kalimat, wa inna Allaha ya'murukum an tasumu, dan Allah menyuruh kalian untuk berpuasa. Wa matalu dzalika kamatsali rajulin masya ila aduwi. Permisalan puasa tadi seperti seseorang yang berjalan ke arah musuh. Qad afada lil qital junnah, dan dia telah memakai dalam perang tersebut tameng. Fala yakhafu min haitsu ma ata, maka dia tidak khawatir dari manapun datangnya musuh. Karena di tangannya ada tameng perlindungan, dia akan tangkis dari sana dan dari sini dengan tamengnya. Wa kharrajahu min wajhin akhar an Aliin marfu'an, diriwayatkan pula dari sisi lain dari Ali bin Abi Thalib secara mauqufan. Tadi kan marfu', sekarang mauquf. Di dalamnya ada kalimat wasiyamu mathaluhu kamathali rajulin intasarahu an-nas, puasa permisalannya seperti seseorang yang mengharapkan kemenangan atau diharapkan kemenangan darinya oleh manusia. Fastahadda fis silah, maka dia mulai menajamkan pedangnya, senjatanya. Hatta dhanna annahu lan yasil ilaihi silahul adu, fakadzalika as-siyam, demikian pula dia bersiap-siap hingga tidak sampai kepadanya senjata musuh dengan berbagai macam persiapan dan perlindungan. Fakadzalika as-siyam, demikian pula puasa menjadi junnah, menjadi tameng perlindungan. Nah, qala Ibn Rajab rahimahullah wa qawluhu, kembali kepada hadis, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Ini masih menyebutkan abwab al-khayr, pintu-pintu kebaikan. Apa yang pertama? As-sawmu junnah. Yang kedua, as-sadaqatu tutfi'un nar, atau tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma'un nar. Sadaqah itu akan memadamkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hadha al-kalam ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min wujuhin ukhar, bahwasanya ucapan ini pun diriwayatkan dari Nabi bukan hanya dalam hadis ini. Sama seperti kalimat yang tadi as-sawmu junnah, diriwayatkan dari sekian banyak hadis. Ternyata kalimat ini pun sama, as-sadaqah tusfi'u al-khathiyah, bahwa sedekah bisa memadamkan kejelekan-kejelekan sebagaimana memadamkan atau sebagaimana air memadamkan api. وروي عن النبي من وجوه أخر فخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث كعب ابن عجرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Ka'ab ibn Ujrah. Sahabatnya berbeda. Dikeluarkan juga oleh ahli hadis yang berbeda. Tapi isinya sama. As-shaumu junnatun, puasa sebagai tameng hasinah yang kokoh. Sedangkan sedekah akan memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dikeluarkan pula oleh Tabrani dan lainnya dari hadis Anas secara marfu' bima'nahu. وخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Ibn Hibban dalam sahihnya dari hadis Anas dari Nabi SAW, inna sadaqatas sirri la tutfi'u ghadaba rabbi wa tadfa' mitatas su'i. Sesungguhnya sadaqah yang sirri, yang tersembunyi, akan memadamkan kemurkaan Allah Ar-Rabb dan bisa menolak mitatussu, bangkai-bangkai yang jelek atau bangkai-bangkai kebusukan. Waruya an Aliin Ibn al-Husain an Ali Ibn al-Husain anahu kana yahmilu al-khubza ala dhahrihi bil laili, maksudnya beliau mengangkat pemikul roti di punggungnya di malam hari. Pemikul di punggungnya berarti bukan sedikit, banyak. Yattabi'u bihi al-masakin fi dhulmatil lail, diikuti oleh orang-orang miskin di tengah malam, dia bagi-bagikan. Wa yaqulu inna sadaqa fi sawadil laili tudfi'u ghadab ar-rabbi 'azza wa jalla. Kemudian dia berkata, sungguhnya sedekah di gelapnya malam akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubdu sadaqat fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffir 'ankum min sayyi'atikum. Kata Allah, in tubdu sadaqat, kalau kalian tampakkan sedekah kalian, hanya ilmahi, maka itu bagus. Tetapi kalau engkau sembunyikan dan kau berikan pada fuqara, maka itu lebih baik. Kau sembunyikan dan kau berikan pada fuqara, khairun lakum, lebih baik buat kalian, bahkan menghapuskan dari kalian kejelekan-kejelekan kalian. Ini menghapuskan, sama seperti dalam hadis memadamkan kejelekan-kejelekan. Fadalla ala anna sadaqah yukaffir biha min as-sayyi'at. Maka ini menunjukkan dalil bahwasanya sedekah terhadap fuqara akan menghapuskan dosa-dosa. Imma mutlaqan, bisa jadi secara mutlak, atau sedaqatu sirri, atau sedekah yang tersembunyi. Kalau pahalanya insyaallah selama itu ikhlas akan ada pahalanya, apakah tersembunyi ataupun terang-terangan. Tetapi yang menghapuskan dosa-dosa, ada dua riwayat, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak disebutkan dengan kalimat sadaqah, pokoknya sadaqah memadamkan dosa-dosa. Ternyata ada hadis sadaqah yang sirri, sadaqah yang tersembunyi, yang akan menghapuskan dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas ini menunjukkan sedekah di antara keutamaannya di samping pahala di sisi Allah akan bisa memadamkan kejelekan-kejelekan seperti air memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil lail, yani annaha tudfi'ul khathiyah ay ka sadaqah. Yang ketiga masih menyebutkan abwab al-khair, pintu-pintu kebaikan. Menyebutkan pertama shaumu junnah, yang kedua sedekah akan menghapuskan kejelekan, Setelah itu wa salatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di tengah malam. Apa maknanya salatnya seseorang tengah malam? Ada kelanjutan yang tidak disebut. Salatnya seseorang tengah malam kenapa? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, maknanya karena diberi waw yang maknanya wawul ataf, menggandengkan dengan yang sebelumnya, sedekah menghapuskan dosa. Demikian pula salat di tengah malam. Itu maknanya. Maka kata beliau, yani annaha tudfi'ul khathiyah. Ini salat di tengah malam pun sama menghapuskan dosa-dosa. Kas sadaqah, seperti sadaqah. Wa yadullu ala dhalika makharrajahu al-Imam Ahmad. Yang menunjukkan hal itu, bahwa makna ini benar, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayat Urwah Ibn Nazzar dari Mu'ad. Qala akhbarna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ghazwati Tabuk. Kami pernah datang bersama Nabi dari perang Tabuk. Fadzakara al-hadis, disebutkan hadisnya sampai pada kalimat as-sawmu junnatun was-sadaqatu wa qiyamul 'abdi fi jawfil lail yukaffiru al-khathiyah. Lihat lafaznya. Puasa sebagai tameng. Sedangkan sedekah dan qiyamul lail, qiyamul 'abdi fi jawfil lail, berdirinya seorang hamba di tengah malam, yukaffiru al-khathiyah, akan menghapuskan dosa-dosa. Disebutkan dua sedekah dengan qiyamul 'abdi fil lail. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala afdalus salati ba'da al-maktubah qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah yang wajib-wajib adalah qiyamul lail. Wa qad ruwiya an jama'atin min as-sahabah أن الناس يحترقون بالنهار بالذنوب وكلما قاموا إلى صلاة من الصلوات المكتوبات أدفعوا ذنوبهم وروي ذلك مرفوعا من وجوه فيه نظر. قال في رواية كان للجماعة فرى صحابة bukan hanya satu sahabat tapi jamaah من الصحابة anna an-nasi yahtariquna bin-nahar, wa manusia terbakar. Nah ini, kalau pakai hak bukan khaf, terbakar. Kalau aku suka tercampur antara ihtaraqa dengan ikhtaraqa. Kalau pakai khaf, robek, kalau pakai hak terbakar. Anna an-nasi yahtariquna bin-nahari bid-dunub, bahwa manusia terbakar dengan dosa di siang hari. Terbakar dengan dosa-dosa di siang hari. Wa kullama qamu ila salah, dan setiap dia berdiri di malam hari, minas salawatil maktubat, setelah salat yang wajib-wajib, atfa'u dunubahum, maka terhapuslah dosa-dosa mereka. Waruya dhalika marfu'an min wujuhin, diriwayatkan pula secara marfu' dari banyak jalan, tetapi fihi nabar. Pada hadisnya ada kritikan-kritikan. Fakadhalika qiyamul lail yukaffirul khataaya, demikian pula salat malam menghapuskan dosa-dosa. Li'annahu afdalun nawafil, karena dia adalah sebaik-baik nafilah. Kalau salat sunnah itu banyak bentuk-bentuknya, maka yang paling afdalnya adalah qiyamul lail. Wa fi Tirmidzi min hadits Bilal anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala 'alaikum bi qiyamil lail, atas kalian untuk bangun malam. Dari Bilal, dari Nabi sallallahu alaihi فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ, karena qiyamul lail itu adalah kebiasaannya orang saleh. قَبْلَكُمْ, yang sebelum kalian. دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. وَإِنَّ قِيَمَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, dan bahwasanya qiyamul lail itu mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jal. وَمُنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ, dan menghalangi seseorang dari dosa. Munha itu dari kata naha. Naha itu penghalang atau yang melarang. Maka manha adil isim, artinya yang melarang dari dosa-dosa. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, itu dalilnya. Wa takfirun lis sayyi'ah, wa takfirun lis sayyi'at, dan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Wa muttaridatun lidda, dan menghilangkan penyakit-penyakit. Atau lebih tepatnya penyakit hasad. Mengobati penyakit hasad. Nah, muttaridatun lidda, cocok, sesuai untuk obat dari penyakit hasad, atau untuk menangkal penyakit hasad. Wa kharajahu aydan min hadits Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam binahwi wa qala huwa ashahu min hadits Bilal. Bahasa disebutkan hadits Umamah dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dikatakan ini lebih sahih dari hadits Bilal, hadits Abi Umamah. Dikeluarkan pula oleh Ibn Huzaimah dan Hakim dalam dua sahih mereka. Ibn Huzaimah punya kitab sahih, Al-Hakim punya kitab sahih, Ibn Hibban punya kitab sahih. Jadi kitab sahih itu bukan Bukhari dan Muslim saja, banyak. Tetapi sayangnya sebagian ada yang terlalu keras dalam menyaring, sehingga hadis yang sahih ada yang didayatkan oleh mereka, ada yang sebaliknya terlalu renggang saringannya, sehingga ada hadis dhaif yang masuk ke dalamnya, illa Bukhari wa Muslim. Sebagaimana Muwatta, banyak Muwatta-Muwatta selain Muwatta-nya Imam Malik, tetapi yang terkenal terjaga adalah Muwatta-nya Imam Malik, karena memang yang paling bagusnya. Hampir semua hadis dalam kitab Al-Muwatta ada dalam Sahih Bukhari. Artinya bisa tahu kesahihannya bagaimana. Walaupun beliau tidak mengatakan kitab sahih, tetapi hampir semua hadis di dalam Muwatta ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hanya saja kekurangan beliau rahimahullah memasukkan apa yang bukan hadis. Beliau tidak mengatakan hadis, cuma tercampur antara hadis dengan ucapan sahabat. Riwayatnya sama-sama bagusnya sanadnya, tetapi ada hadis ada bukan hadis, ada hadis ada atsar. Pokoknya beliau kumpulkan riwayat dari Nabi ataupun dari sahabat, rahimahullah, dan itu bukan kesalahan sesungguhnya. Tetapi akhirnya perlu disaring, perlu dipisahkan mana yang ucapan Nabi, mana yang bukan. Qala, kembali dikatakan bahwasanya dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim fi sahihaihima. Sahih Ibnu Huzaimah, sedangkan Imam Hakim menjulukinya dengan nama Al-Mustadrak ala Sahihain. Apa maksud Mustadrak ala Sahihain? Hadis-hadis sahih yang belum ada dalam Bukhari dan Muslim, yang syaratnya sama dengan syarat Bukhari dan Muslim. Itu yang beliau maukan, rahimahullah. Usaha ijtihad yang bagus yang dipuji oleh para ulama. Walaupun masih belum tersaring betul, masih ada yang dhaif masuk di dalamnya, sehingga kita perlu bertanya kepada Adz-Dzahabi yang memeriksa Al-Mustadrak. Periksa ulang. Sehingga kalau ada sahahul hakim, biasanya di bawahnya ada wawafakahul Dzahabi, dan disepakati oleh sahabi. Kadang-kadang wakhalafahul Dzahabi, dan dikatakan tidak benar apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, bahwa yang benar ini tidak sesuai dengan syarat Muslim karena begini, karena begitu. Ini wallahu ta'ala alam. Yang jelas mereka berijtihad dan bersungguh-sungguh untuk memberikan hadis-hadis sebagai juhdun jahid, jasa yang besar untuk umat Islam, untuk kaum muslimin. Qala Ibn Mas'ud wa qala Ibn Mas'ud, fadlu salati al-layli ala salati an-nahari ka fadli sadaqati as-sirri ala sadaqati al-alaniyah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, keutamaan salat malam di atas salat siang. Salat malam sunnah, salat siang juga sunnah. Perbandingannya, hal kata beliau, kafadli sadaqati sirri wa sadaqati alaniyah, sama perbandingannya dengan keutamaan sadaqah yang tersembunyi dengan sadaqah yang terang-terangan. Mungkin perlu catatan malam yattabi'uhu. Wallahu ta'ala alam. Selama tidak diikuti Artinya kalau tidak diikuti yang terang-terangan dengan yang tersembunyi, jelas utama sedekah yang tersembunyi. Tetapi ketika dia terang-terangan itu karena ingin diikuti dan diikuti oleh umat demikian banyaknya, nilainya jadi besar. Sebab Nabi menyebutkan ketika ada seorang sahabat yang membawa sedekah, kemudian diikuti menjadi dua gunung pakaian dan gunung makanan, Nabi menyatakan man sanna sunnatan hasanatan fa falahu ajruha wa ajru man 'amila biha wa lam yanqus min ujrihi syai'. Siapa yang beramal amal kebaikan itu kejadiannya sedekah. Kemudian diikuti di belakangnya, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Yang mengikutinya 100 ya 100, 1000 ya 1000, apalagi 1 juta. Apalagi sepanjang masa dari mulai dia nulis kitabnya sampai hari ini masih diikuti dan terus diikuti. Barakallahu fikum. Sebagaimana ucapan Ibnu Rajab di sini mengajurkan bersedekah. Kalau kita bersedekah setelah nasihat ini, Ibnu Rajab akan mendapatkan pahalanya. Rahimahullah. Ghafarallahu lahu. Qala, dikatakan wa kharraja Abu Nu'aim anhu marfu'an wal mauquf ashah. Diriwayatkan pula marfu' pada Nabi, tapi yang benar, yang lebih sahih, mauquf. Mauquf itu berhenti hanya pada sahabat, ucapan sahabat. Marfu' itu naik kepada Nabi, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang mauquf ashah, yang benar, yang sahih adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang marfu' sampai pada Nabi pun Nabi mengatakan begini, tetapi yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa qad taqaddama anna sadaqata sirr tudfi al-khathiyah wa tudfi ghadab ar-rabb, fa kadzalika salatul lail. Sudah lewat bahwa sedekah menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan, demikian pula salat akan menghapuskan dosa-dosa. Allahu taala alam bis-shawab.